بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sedang mempelajari aurat yang berat, ya, yaitu pada wanita hurrah, baligh, wanita merdeka yang sudah baligh di luar sholat, ya. Telah disampaikan bahwa menutup aurat di luar sholat illat, faktor hukumnya adalah menjaga dari pandangan yang akan memicu fitnah. Dengan demikian kami tegaskan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki wajib ditutup bersama bagian tubuh lainnya lebih kuat daripada pendapat yang membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan. Kata Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', adapun, kata Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', adapun pada bab melihat aurat, tujuannya adalah menutup pintu fitnah. Oleh karena itu, wajib atasnya menutup wajah dari selain mahram. Di antara yang berpendapat wanita wajib menutup wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan sholat, tujuannya adalah berhias dengan pakaian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sholat, tujuannya adalah berhias dengan pakaian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ini kita pelajari sekarang apa? Kaitannya adalah menutup pintu fitnah, kata Ibn Utsaimin. Nah, jadi Ibn Utsaimin mendukung Ibn Utsaimin. Juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i mendukung pendapat ini. Apa saja dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan pendapat ini yang benar? Telah disampaikan ayat dalam surat apa? An-Nur ayat 31. Ya. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan apa? Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Ibnu Abbas menafsirkannya dengan apa? Siapa yang ingat? Ayu wahid. Antum angkat tangan atau garuk kepala? Hah? Apa kata Ibnu Abbas? Hah? Wajah? Nah. Wajah dan telapak tangan. Nah. Ibrahim bisa menjawab. Berarti faham. Apa perhiasan ada di wajah? Hah? Ini contohkan yang perhiasan dari wajah. Seperti apa? Nah. Apa? Apa dong? Yang ada di wajah contohnya apa? Ada di tangan contohnya apa? Di wajah apa? Hah? Apa? Tidak ada. Di tangan apa? Hah? Cincin. Di wajah apa? Celak. Baik. Ini tafsir Ibn Abbas. Apakah ini menunjukkan berarti boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan dan perhiasan ada di situ? Karena ditafsirkan begitu oleh Ibn Abbas. Apa jawabannya? Hah? Apa benar? Entah. Nes. Apa berarti menunjukkan boleh? Ajib. Hah? Tidak. Baik. Ada yang menyelisih? Hah? Menunjukkan menurut Anda tidak? Menurut Antum? Hah? Aja. Tidak boleh. Ini nanti kita uang kalau sudah benar-benar faham apa belum dari murojaahin. Hah? Hah? Ah, coba dibantu adik. Ah, tunjukkan boleh atau tidak. Tunjukkan tidak, sama dengan itu tadi. Siapa yang berpendapat menunjukkan boleh? Siapa yang menjawab menunjukkan boleh? Katakan. Tadi yang itu mengatakan tidak, menunjukkan tidak boleh. Baik. Tafsir Ibn Abbas saya usah tanyakan. Karena memastikan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Seperti celak yang ada di yang tampak darinya seperti wajah, celak yang dari wajahnya, cincin dari tangannya, di telapak tangan dan wajah. Hah? Nah, siapa yang yang menjawab ini menunjukkan boleh? Angkat tangan. Tidak ada juga. Tidak ada satu pun. Hah? Ana mengatakan boleh. Ada yang ikut? Pokok langsung ikut semua. Nah, hah? Kenapa? Jawab dulu. Tafsir Ibn Abbas menunjukkan boleh. Diperlihatkan wajah dan telapak tangan. Ewa? Belum, sebelum turunnya ayat mansukh. Artinya itu hukum yang pertama. Nah, ini yang benar. Ibn Abbas mengatakan wajah perhiasan dari wajah dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Ini yang dimaksud dari Ibn Abbas. Kalau kita mengatakan ini menunjukkan bahwa tidak boleh, tidak sejalan dengan tafsir Ibn Abbas. Kita harus paham arahnya. Paham? Tafsir Ibn Abbas mengatakan illa madharamina, kecuali yang tampak darinya, maksudnya apa? Perhiasan ada di wajah, celak, perhiasan ada di tangan, cincin. Berarti wajah dan telapak tangan boleh terlihat menurut Ibn Abbas. Tapi itu maksudnya apa? Hukum yang pertama sebelum dihapus awalnya, sebelum turun ayat. Hah? Ayat apa namanya? Ayat si hijab yang ada dalam surat Al-Ahzab. Perintah memakai jilbab. Kalau di ayat ini hanya perintah memakai khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka mengenakan khimar-khimar, yakni kerudung-kerudung mereka di atas kerah-kerah leher baju mereka. Artinya leher tertutup ya sampai ke dada kerudung itu. Nah, wajah biarkan terbuka, telapak tangan biarkan terbuka, perhiasan dari wajah terlihat, perhiasan dari telapak tangan terlihat. Ini dulu di awal. Nah, setelah turun ayat hijab dan surat Al-Ahzab, hukum ini mansukh. Apa ayat keberapa itu? Ayat ke 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, hai nabi, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wanita'il mukminin, dan wanita-wanita kaum mukminin, istri-istri kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka melekatkan di atas tubuh-tubuh mereka, yakni di atas pakaian mereka, jilbab-jilbab mereka. Ini ayat apa namanya? Ayat fi hijab. Setelah itu wanita jika mau keluar rumah, ya tadinya kalau keluar rumah cukup pakai jubah wanita, jubah panjang, ya cukup pakai kerudung, wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, cukup pakai kerudung, wajah terlihat, telapak tangan terlihat. Setelah turun ayat ini, jika mau keluar rumah, harus mengenakan apa? Jilbab di atas kerudung dan jubah tadi. Jilbab itu apa? Aba? Abaya. Antum lihat ummahat pakai itu, akhwat pakai. Nah, yang lebar, besar dari atas kepala sampai ke bawah, sampai ke tanah terseret. Nah, yang terlihat hanya apa? matanya. Itu jilbab. Di atas kerudung dan jubah. Ayat ini. Jadi hukum yang tadi yang ditunjukkan oleh ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara berdasarkan tafsir Zandaq, hukum itu akhirnya apa? Mansukh, terhapus dengan ini. Dipahami? Nah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, ayat hijab ini turun ketika Nabi sallallahu menikahi siapa? Hah? Jadi tekan kalam Ibnu Taimiyah dari menyimak hadawa. Zainab bintu Yahsin. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah, yakni memilih Sofiyah binti Huyai pada penaklukan Khaybar, sahabat menjadikan tanda apakah Sofiyah binti Huyai dimerdekakan dan dijadikan istri atau tetap dia diperbudak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditandai dengan apa? Kalau dihijab berarti jadi istri. Ternyata Nabi menghijab. Berarti wanita, berarti hurra, merdeka dan diperistimewa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Adapun tafsir Ibnu Mas'ud, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Tafsir Ibn Mas'ud yang berbeda dengan Ibn Abbas. Apa kata Ibn Mas'ud tafsirnya? Hah? Perhiasannya dimaksud apa? Hah? Asya. Pakaian. Pakaian luar. Tafsir Ibn Mas'ud ini berdasarkan hukum yang pertama apa yang terakhir? Hah? Yang terakhir. Jadi Ibn Mas'ud menafsirkan ayat dalam surat An-Nur ini dengan hukum yang terakhir setelah turun ayat hijab. Jadi hanya pakaian yang boleh, pakaian luar yang boleh terlihat, maksudnya itu. Nah, wajah terdapat tangan sudah tertutup, hanya pakaian luar yang terlihat. Ada penyebab menghasilkan hukum yang pertama. Jadi kalau begitu, sebenarnya tidak ada pertentangan antara tafsir Ibn Abbas dengan tafsir Ibn Mas'ud, kata Ibn Taimiyah. Karena Ibn Abbas menafsirkan yang boleh diperlihatkan di sini, maksudnya perhiasan dari wajah dan perhiasan dari telapak tangan yang telapak tangan boleh terlihat, maksudnya itu hukum yang pertama sebelum turun ayat hijab. Ibn Mas'ud menyebutkan tafsir bahwa yang dimaksud tidak boleh diperlihatkan kecuali pakaian luarnya, maksudnya hukum yang kedua setelah turun ayat hijab. Begitu. Nah, jadi Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas sebenarnya tidak berselisih. Difahami ya? Harus benar-benar difahami. Nah, luar biasa. Nah, di antara kehebatan Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, hadis itu dalil dari Al-Quran ya. Dalil dari As-Sunnah hadis. Al-Mar'atu awra, wanita adalah awra. Hadisnya siapa? Al-mar'atu awra, wanita adalah awra. Fa idza kharajat istashrafa asyaitan, jika keluar maka setan menghiasinya. Hadis siapa sahabatnya? Abdullah ibn Mas'ud. Siapa yang mengeluarkan? At-Tirmidzi. Nah, dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Hadis sahih. Wanita adalah awra. Wanita itu dari ujung kepala sampai ya, dari atas kepala sampai telapak kaki, itu wanita. Nah, jadi semuanya al-mar'a awrah. Nabi tidak mengatakan wanita adalah awrah kecuali wajah dan telapak tangan, tetapi Nabi mengatakan wanita adalah awrah, berarti semuanya. Nah, nanti akan disampaikan di sini bagaimana dengan hujjah ulama yang lain yang mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat dengan hadis Aisyah, akan disampaikan nanti. Nah, kembali kepada penjelasan tentang jilbab pada ayat. ayat hijab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina wa yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Apa makna jilbab? Sudah disampaikan keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, apa kata Ibnu Taimiyah? Jilbab adalah mula'ah. Ya. Mula'ah yang disebut Ibnu Mas'ud dengan apa? Rida, dan orang umum menyebutnya izar. Jadi ini nama-nama jilbab, mula'ah, rida, izar. Rida bukan rida laki-laki. Nah, laki-laki ada namanya rida. Rida untuk menutup bagian atas baju, bagian atas. Itu pada laki-laki. Tapi rida yang dimaksud di sini pada wanita jilbab. Ya, orang umum mengatakan izar. Izar di sini bukan sarung yang dipakai laki-laki, tapi ya kain besar yang menutup wanita dari kepalanya sampai ke bawah seluruh tubuhnya, di atas jubah dan kerudungnya. Nah, ya, sebagaimana dihikayatkan oleh Abu Ubaid dan selainnya menghikayatkan bahwa wanita mengenakannya mulai dari atas kepala sehingga tidak ada yang tampak selain matanya, kata Abu Ubaid. Nah, kemudian disebutkan yang sejenis dengan ini apa? Cadar. Artinya bisa saja wanita pakai jubah. Nah, dengan syarat-syaratnya tentunya, dari segi warna, ya, warna yang gelap, hitam, coklat, yang gelap, yang tidak memfitnah warnanya, longgar, ya, sehingga lekuk tubuhnya tidak terbentuk, ya, longgar. Jubah panjang sampai ke tanah, tertutup telapak kakinya, tertutup telapak tangannya, kemudian ya pakai kerudung besar, ya kerudung besar yang menutup sampai menutup telapak tangannya, kerudung besar sampai ke bawah, kemudian untuk menutup wajahnya dia pakai cadar. Nah pakai cadar. Nah, ini semakna dengan jilbab mula'ah ini tadi. Ini maksud Ibnu Taimiyah. Nah, cadar itu ukurannya sewajah. Nah, memang berlubang bagian matanya. Diikat di kepala begini, wajah tertutup, ya, bagian matanya terbuka. Itu cadar. Semakna dengan itu. Baik, nah perhatikan. Dari keterangan Ibnu Taimiyah yang dinukil, Ibnu Taimiyah menyinggung bahwa dalam Sahih Al-Bukhari, wanita yang berihram tidak boleh memakai niqab, cadar, dan khuffazain, tidak boleh memakai dua kaos tangan. Menunjukkan bahwa mereka, para wanita, ya, pakaian mereka adalah pakai cadar dan kaos tangan. Ketika berihram, hukum berbeda. Tidak boleh. Nah, yang punya pakaian dia ambil. Tidak boleh mengenakan cadar dan kaos tangan. Maka Nabi mengatakan, wanita yang berihram, jika berihram seorang wanita, ya berihram tidak boleh mengenakan niqab, cadar, dan tidak boleh mengenakan kuffazain, dua kaos tangan. Nah, karena mereka sehari-harinya pakai itu. Sedangkan ketika berihram tidak boleh. Maka Nabi mengatakan tidak boleh mengenakan. Artinya harus dilepas saat berihram. Nah, di sini timbul iskal. Apakah ini berarti menunjukkan boleh diperlihatkan? Buktinya saat berihram tidak boleh memakai cadar. Tidak boleh mengenakan dua kaos tangan. Jawabannya, tidak boleh memakai cadar. Bukan tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh mengenakan kaos tangan. Bukan tidak boleh menutup telapak tangan. Jika ada ajnabi, laki-laki ajnabi, jika ada laki-laki non mahram. Hah? Jika ada laki-laki non mahram, ketika wanita itu berihram di sekitarnya ada laki-laki non mahram ajnabi, hendaknya dia menutup kedua telapak tangannya di balik pakaiannya. Di balik pakaiannya dia masukkan. Sembunyikan telapak tangannya supaya tidak terlihat. Nah, bagaimana dengan wajahnya? Karena tidak boleh pakai cadar. Tarik ujung kerudung. Naikkan. nutup. Nah, wajib jika tidak ada laki-laki, lepas. Nah, kalau ada laki-laki non haram, ditutup. Yaitu ujung kerudung. Ya, ditarik untuk menutup. Nah, jika butuh waktu yang lama, ya, dan tidak memungkinkan jika dipegang terus, ya, tidak mengapa dipeniti. Nah, supaya tertahan. Wajah tertutup. Dan itu bukan cadar, yang dilarang pakai cadar. Wajah tetap wajib ditutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dengan cara itu. Nah, dalilnya telah datang dalam hal ini Akhar Asma bint Abi Bakar. Akhar Asma bint Abi Bakar. Yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta. Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Dari Fatimah bintul Munzir. Fatimah bintul Munzir. Jadi Malik dari siapa? Hisham bin Urwah. Dari Fatimah bintul Munzir. Masya Allah, wanita. Rawinya wanita. Sifat. Wanita terpercaya ahli hadis. Namanya Fatimah bintul Munzir. Bahwa Fatimah bintul Munzir berkata, Kunna adalah kami, kata Fatimah bintul Munzir, adalah kami para wanita. Dia dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Tabi'at. Nah. Tabaqat tabi'in. Nah. Kunna nukhammiru adalah kami para wanita. Nukhammiru menutup wajah-wajah kami. Menutup wajah-wajah kami. Allahumma shalli ala. Menutup wajah-wajah kami. Wujuhana. Wajah-wajah kami. Kunna nukhammiru wujuhana. Adalah kami menutup wajah-wajah kami. Kunna nukhammiru wujuhana. Menutup wajah-wajah kami. Wa nahnu muhrimatun. Wa nahnu muhrimatun. Sementara kami muhrimat. Wanita-wanita yang sedang berihram. Kami muhrimah-muhrimah. Wanita-wanita yang sedang berihram. Wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan bersama siapa? Ma'a Asma binti Abu Bakar. Bersama Asma binti Abu Bakar. Bersama Asma binti Abu Bakar. Asar ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dan Syekhuna Mufdul Al-Wadi. Ya. Nah, ini hujjah. Jadi Asma bint Abi Bakar bersama wanita-wanita tabi'in saat mereka berihram, ketika melewati kaum lelaki, mereka menutup wajah-wajah mereka mikhmiru dengan khimar, dengan kerudung mereka ujungnya ditarik. Ya, ke atas menutup wajah-wajah mereka. Adapun asal Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kami salah satu dari kami ketika bersama Nabi alaihi salatu wassalam berihram bersama Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada laki-laki, ada rombongan laki-laki yang lewat, salah satu dari kami menarik ujung kerudungnya menutup wajahnya. Maka hadis ini riwayat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud didhaifkan oleh Syekh Mukbil. Hadis Aisyah yang isinya, ya, kata Aisyah, kami berihram bersama Rasulullah SAW. Ketika kami berihram bersama Rasulullah SAW, istri-istri Nabi, kami istri-istri Nabi ketika berihram bersama Rasulullah SAW, jika ada rombongan laki-laki melewati kami, salah satu dari kami, ya, masing-masing, ya, ini masing-masing dari kami menarik ujung kerudungnya menutup wajahnya. Jika rombongan laki-laki itu lewat, kami lepas lagi. Kami lepas lagi. Buka lagi wajah kami. Riwayat Abu Daud, hadis ini dinilai dhaif. Dinilai dhaif oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Sebab kelemahannya, dalam sanadnya ada rawi bernama, catat, faedah dari Syekh Mukbil. Dalam sanadnya ada rawi bernama Yazid bin Abi Ziyad. Pada sanadnya ada rawi yang lemah dari bernama Yazid bin Abi Ziyad. Ini di antara fawaid Syekhuna Mukbil rahimahullah yang kami catat di majelis beliau. Nah, rawi yang dhaif itu namanya Yazid bin Abi Ziyad. Dia dhaif, lemah. Sehingga hadis Aisyah lemah. Nah, adapun asar Asma binti Abi Bakar sudah kita dengar disahihkan, ya, oleh beliau. Beliau mengatakan solihun lil hujjiyah, bisa jadi hujjiyah, bahasanya Syekh Mukbil. Nah, dan Al-Bani juga mensahihkan. Ini dalil bahwa wanita tetap menutup wajahnya, tidak bisa jadi alasan saya berikhram. Biarkan wajah terbuka meskipun ada laki-laki bukan mahram melihatnya. Nah, itu tidak benar. Yang dilarang pakai cadar dan pakai dua kaos tangan. Nah, adapun wajah tetap ditutup kalau ada laki-laki yang bukan mahram. Caranya ujung kerudung ditarik untuk menutup sebagaimana pada asar siapa? Asma bin Abi Bakar, riwayat Malik dalam Muwatta'nya dari Hisham bin Urwah dari Fatimah bintul Munzir. Nah, ada pun hadis Aisyah sudah kita dengar, dhaif. Wallahu a'lam. Berikutnya, nah, penekanan mengenai tafsir jilbab pada ayat hijab, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka melekatkan, mengenakan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh-tubuh mereka. Apa yang kita dengar keterangannya dari Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Majmu' al-Fatawa, tafsir jilbab bahwa itu adalah kain besar yang menutup dari kepala sampai ke kaki seluruh tubuh di atas, ya, pakaian mereka, ini di atas kerudung dan jubah yang mereka kenakan, itulah yang benar. Itu yang benar. Di selain Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau yaitu Ibnu Katsir, murid salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ya, juga menafsirkan demikian. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jilbab adalah rida di atas kerudungnya. Rida yaitu pakaian di atas kerudungnya. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Katsir, jilbab adalah rida yang ada di atas kerudungnya. di atas kerudung dan jubahnya. Nah, kata Ibnu Katsir, ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah. Ini dikatakan, ini yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Naqai, Atha' Al-Qurasani, dan selain mereka. Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Naqai, Atha' Al-Qurasani, dan selain mereka. Ini cerita dari salaf, dari sahabat dan tabi'in. Baik. Itu Ibnu Katsir. Begitu pula Al-Baghawi. Al-Baghawi dalam tafsirnya juga merujukkan ini. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan jilbab adalah mula'ah. Jilbab adalah mula'ah yang dikenakan wanita di atas jubah dan kerudungnya. Kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, jilbab adalah mula'ah yang dikenakan wanita di atas jubah dan kerudungnya. Kata Al-Albani dalam kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, halaman 83, Al-Albani dalam kitab Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah, halaman 83, kata Al-Albani rahimahullah, barangkali jilbab itu adalah aba'ah. Barangkali, ya, sepertinya jilbab itu adalah aba'ah. Bahasa Indonesia apa? Abaya. Aba'ah, yaitu abaya. Yang dipakai sekarang, di zaman ini, oleh muslimat negeri Najd, oleh wanita muslimat yang ada di negeri Najd, yang ada di negeri Irak dan negeri-negeri lainnya yang semisalnya, ya, barangkali ini sepertinya ini jilbab yang dimaksud, ya, prakteknya yang bisa dilihat, ya, kata Al-Albani, yang dikenakan oleh wanita-wanita muslimat di Najd, di Irak, dan di negeri-negeri lainnya yang semisal dengan itu. Nah, umat kita, akhwat kita menggunakannya di negeri ini. Abaya itu. Jadi mereka pakai jubah panjang, ya, sampai ke tanah, kemudian yang sampai menutup telapak kaki kan begitu. Kemudian pakai kerudung, ya, sampai ke leher, sampai ke dada. Kemudian pakai abaya itu di luarnya menutup itu semua. Nah, inilah jilbab. Inilah yang dimaksud Ibnu Mas'ud, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minna. Mereka jangan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya, itu pakaiannya. Pakaian luar abaya ini tadi, kalau keluar rumah ya itu yang tampak. Apa adapun di dalam abaya, yang di dalam abaya tidak boleh. Wajahnya, telapak tangannya, dan lainnya tidak boleh yang ada dalam abaya. Yang boleh ya abaya ini tadi, pakaian luar ini tadi, ini yang maksud Ibnu Mas'ud, itu yang boleh tampak. Nah, sebagaimana kita dengar dari Abu Ubay, ya, bahwa yang terlihat tanpa hanya banyak matanya, karena wanita ketika keluar butuh untuk melihat jalan, maka matanya terlihat, ya, untuk melihat jalan. Baik. Berikutnya, adapun yang menafsirkan jilbab dengan khimar, dengan kerudung, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, pendapat itu, ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana pendapat itu dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada jilid 1 pada bab pada kitab Al-Hayy, dalam Fathul Bari pada kitab Al-Hayy, ya, pada bab syuhud al-haid al-idain, pada bab itu pada kitab Al-Haid. Nah, salah satu pendapat tersebut dalam Mustika Jidwa adalah khimar, kerudung, dinukil pendapat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sana. Nah, pada syarah kitab tersebut. Pada kitab Sahih Bukhari, pada kitab Al-Haid, Bab Syuhud Al-Haid, Al-Idain. Pendapat itu merupakan pendapat yang lemah. Merupakan pendapat yang lemah. Nah, jadi makanya dari awal sudah dikatakan jilbab dengan kerudung beda. Ini dalam bahasa syariat, istilah syariat, khimar, kerudung, jilbab, bukan kerudung lain. Jilbab adalah, ya, itu tadi yang kita sudah mendengar dari Al-Albani. Pendekatannya, prakteknya bisa dilihat, yaitu yang dikenakan oleh wanita dan muslimat di negeri-negeri yang disebutkan, termasuk negeri kita, yaitu apa? Abaya. Ya, bahasa rohnya, mas. Maknanya abaya. Baik, jelas. Terakhir, bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat? Ada hadis Aisyah. Ya. Ada hadis Aisyah yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan pada wanita bukan aurat. Hadis itu Asma, saudaranya Aisyah, iya kan? Asma bisa dibaca bersaudara dengan Aisyah bisa dibaca sama-sama putrinya Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri Nabi sallallahu. Nah, Asma datang ke rumah Aisyah pakai pakaian tipis. Nah, pakaian yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam memeningkan wajah. Nah, kata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Asma, wahai Asma," kata Nabi, innam ro'atan, atau innal mar'ah, sesungguhnya wanita itu, idza balaghat, jika sudah balik, wanita itu jika sudah balik, idza balaghatil haid, jika sudah mencapai balik, sudah haid, sudah balik, lam tura minha illa hada wa hada. Nah, tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Nah, ini dan ini maksudnya yakni al-kaf, al-wajh, wal-wajh, telapak tangan dan wajah. Ini dan ini, wajah ini dan ini, telapak tangan. Hanya ini dua yang boleh dilihat, kata Nabi SAW pada hadis ini. Hadis ini yang dijadikan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat dan boleh terlihat. Karena ini perselisihan pada hadis Aisyah. Jika wanita sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali dua ini, dua anggota ini. Tetapi hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dhaif. Di antara fawaid Syekhuna Mubbil Al-Wadi'i majlis beliau menerangkan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, karena hadis ini memiliki 6 cacat, tidak bisa diupayakan dicarikan penguat untuk bisa kemudian diangkat jadi hasan di ghairi, tidak bisa. Nah, maka Al-Albani rahimahullah bagaimanapun mengupayakan kesahihan hadis ini, ya, dan mencari dalil untuk mendukung pendapat yang dipilih oleh Al-Albani bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat dan boleh terlihat, tapi dalam hal ini Al-Albani rahimahullah na'am keliru. Ya, oleh karena itu Syekh Mubil tidak menyetujui, tidak sepakat. Nu'faini Ibn Baz, mereka semua bersama Ibn Taymiyyah yang mengatakan wajah dan telapak tangan aurat tidak boleh terlihat. Sudah kita dengar dalil-dalilnya, uraiannya panjang lebar. Tersisa hadis ini bagaimana? Ya, hadis ini jelas kalau Syekh Mubil 6 cacatnya. 6 cacatnya. Antum catat satu persatu. Ini faedah Syekh Mubil anak catat dari majelis beliau langsung. Nah, yang pertama Khalid bin Durayt. Khalid, ada rawi bernama Khalid Ibnu Duraik, Khalid bin Duraik, lam yudrik Aisyah. Khalid bin Duraik yang meriwayatkan dari Aisyah, dia tidak bertemu Aisyah. Nah, Khalid bin Duraik yang meriwayatkan dari Aisyah hadis ini, ternyata Khalid bin Duraik lam yudrik Aisyah, dia tidak mencapai masa Aisyah, dia tidak berjumpa dengan Aisyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan dari Aisyah sementara dia tidak berjumpa dengan Aisyah? Putus syaratnya antara Khalid dan bin Duraik dan Aisyah. Yang kedua, datang pula hadis ini dari sanad dari jalan Hisam bin Abdullah. Datang pula dari jalur Hisam bin Abdullah dengan sanad yang sahih sampai kepada Hisam bin Abdullah, tetapi mursal. Sanadnya sahih sampai kepada Hisam bin Abdullah, tetapi hadis ini tapi mursal. Ya, pada merosil Abi Dawud. Jadi Hisam bin Abdullah tidak menyebut Khalid dan tidak menyebut Aisyah. Langsung Nabi. Bayangkan. Ya, Hisam bin Abdullah tidak menyebut Khalid dan tidak menyebut Aisyah pada sanad yang pertama, jalur yang pertama. Nah, dalam ini dalam surah Abi Dawud ya. Khalid bin Duraik dari Aisyah. Hadis tadi. Sementara Khalid bin Duraik tidak berjumpa dengan Aisyah, putus di sini. Yang kedua, datang dari jalur Hisam bin Abdullah, sahih sampai ke Hisam bin Abdullah, tapi Hisam bin Abdullah tidak menyebut nama Khalid dan tidak menyebut nama Aisyah, langsung Nabi mursal. Nah. Baik, yang ketiga, An Anas Qatadah. Yani Qatadah ketika meriwayatkan mengatakan an dari, tidak memperjelas. Ya, dia mendengar dari atas, dari syekhnya. Dia telah mengatakan haddatsani, akhbarani, telah meriwayatkan hadis kepada aku, telah memberitahukan kepada aku. Dia mengatakan dari, sementara dia mudallis. Mudallis adalah rawi yang mengelabui pendengar seakan dia mendengar hadis itu, padahal tidak, belum tentu, dengan mengatakan dari guruku. Apakah dia sudah mendengar dari gurunya? Belum tentu. Dia tidak mau, tidak bisa mengatakan haddatsani, akhbarani, telah meriwayatkan kepada aku hadis, telah beritakan kepada hadisku guruku Syekh Fulan. Kalau dia mengatakan itu, bisa dusta. Dia tidak mau berdusta, tapi dia ingin mengelabui seakan mendengar padahal tidak. Pakai kata apa? Dari, benar dari, tapi lewat siapa? Dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Ini namanya apa? Anak-anak, antum jangan menggunakan ilmu ini ya. Nanti antum menggunakan ilmu ini ingin mengelabui dari pula, padahal bukan antum yang langsung mendengar dari, ternyata ada perantaranya berapa orang? 3 orang. Nah, bukan langsung ke situ. Ada 3 orang yang lain, tapi dia buang dari. Nah, karena tidak dusta kalau begitu mengelabui. Nah, baik, itu namanya tajlis dalam ilmu mustalah. Itu belajar kalau sampai pada pelajaran mustalah, insya Allah. Nah, yang keempat, Sa'id. Nah, Sa'id bin Bishr. Sa'id bin Bishr riwayatnya dari Qatadah Munkara. Catatannya sudah lama sekali. Nah, kurang jelas. Iya, Sa'id bin Bishr. Nah, nanti nak cek ulang karena ini catatan anak sudah agak. Kita lama sudah lama sekali, sudah 10 tahun lebih. Nah. Nanti kalau ada yang keliru nanti. Nah ini ya, yang tampak di sini Sa'id bin Bishr riwayatnya dari Qatadah Munkarah. Riwayatnya dari Qatadah Munkarah. Munkarah itu keliru, ganjil. Ya, tidak bisa dipegang. Baik. Yang kelima, Walid ibn Muslim mudallis. Walid bin Muslim mudallis. ada dalam sana ada rawi bernama Walid bin Muslim, dia mudallis. Anda sudah tahu tadi ilmu tadlis. Ma mengelabui. Nah, misalkan begini ya. Contoh, siapa yang menjadikan contoh? Siapa menjadi mudallis? Contoh saja. Nah. Nah, siapa yang mau jadi contoh? Angkat tangan. Misalkan Haruf. Nah. Dia murid saya. Nah, banyak mendengar hadis. Nah, dari syekhnya. Baik. Tapi ada hadis-hadis yang dia tidak dengar dari saya. Biasanya kalau dia meriwayatkan haddatsani, sebutkan syekhnya, fulan bin fulan haddatsani akhbaruni, itu hadis-hadis yang dia dengar. Di sana ada hadis yang dia tidak dengar. Dia tidak mungkin mengatakan haddatsani, karena kalau dia mengatakan haddatsani berarti dusta. Haddatsani artinya dia meriwayatkan hadis kepada aku, akhbaruni, dia memberitakan, dia dengar langsung. Di sana ada hadis-hadis yang dia tidak dengar di majelis. Nah, tapi dia ingin mengelabui. Dia mengatakan apa? Kali ini hadis yang dia tidak dengar, dia mengatakan apa? An syekhi fulan, dari syekhku fulan, dia berkata. Nah. Karena dia tidak mendengarnya dari saya, jadi dia tidak bisa mengatakan haddatsani akhbaruni. Dia mengatakan apa? Dari syekhku telah berkata. Lewat siapa? Entah lewat siapa dia dapatnya. Nah, mungkin dari siapa? Dari kawannya yang lain, dari ini dia lihat catatannya, jelas dari saya tidak. Itu namanya apa? Pengelabuan. Orang tahunya dia murid syekh pula, biasanya meriwayatkan hadis dari pula. Ketika lihat ini, oh berarti ini hadis yang dia dengar. Padahal belum tentu itu. Dia pakai an. Itu namanya apa? Tadlis. Salah satu contoh tadlis tadi itu an-anah Qatadah. Nah, tadlis bermacam-macam nanti di ilmu sekolah. Dalam bagian salah satu cacatnya adalah Walid bin Muslim mudallis. Selain yang di atas tadi anak-anak kota ada, yang lainnya adalah Walid bin Muslim mudallis. Baik, lima. Yang keenam terakhir, marasil kota ada min ad'afil marasil. Marasil, yakni mursal kota ada termasuk mursal yang paling lemah. Kota ada dari kalangan tabi'in. Kota ada langsung kepada Nabi. Jadi dari kalangan tabi'in. Mursal. Putus. Antara kota ada dengan Rasulullah. Karena dia tabi'in. Bukan sahabat. Itu namanya mursal. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi langsung. Disebut mursal. Putus antara tabi'in dengan Nabi. Tabi'in harusnya lewat sahabat. Baru Nabi. Karena dia murid sahabat. Bukan murid Nabi. Tapi dia tadi ini langsung kepada Nabi, loncat. Tadi langsung menisbahkan kepada Nabi, tidak menyebut sahabat. Putus antara tadi dengan Nabi. Namanya apa? Mursal. Mursal Qatadah, kata Syekhuna Mukbil, termasuk mursal yang paling lemah. Enam cacat. Bagaimana bisa dihadarkan? Berat. Nah. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekhuna, dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, bagaimanapun diupayakan tidak bisa. Ini kesimpulannya. Sehingga hadis Aisyah ini tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dengan demikian kami tegaskan yang rawajih. Dalam hal ini kami bersama Syekh Mukbil, Syekh Nusaymin, ya, Ibn Baz dan yang lain bersama Ibn Nusaymin. Nah, wajah dan telapak tangan au aura. Wajib ditutup dari pandangan. Nah, lagi-lagi yang bukan mahram, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tafadhalu, jazakumullah khairan.